Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk bermajelis di masjid yang mulia ini, di hari yang termasuk dari ayyamul hajj, ashhurul hajj, bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan apa? Haji. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam suratul Baqarah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di bulan-bulan tertentu, dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Saudara-saudara kita sudah mulai menuju ke Makkah untuk menunaikan umrah, atau sudah langsung diniatkan ibadah haji, bertalbiyah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tawaf, sa'i, yang tentunya mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jal, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan salah satu syairillah, syiar-syiar agama Allah. Adapun kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentunya tidak kemudian kita tidak berlomba-lomba dengan saudara kita yang berada di Mekah sana. Pintu-pintu kebaikan dibuka lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang tidak dan belum dimudahkan untuk pergi ke Baitullahil Haram, disediakan kesempatan untuk beramal dengan amalan-amalan lain. Termasuk di antaranya adalah thalabul ilmi, duduk di masjid Allah menuntut ilmu agama. Yang ini oleh para ulama dikatakan, saya tidak tahu ada amalan yang lebih baik, lebih afdal daripada menuntut ilmu agama. Liman akhlasan niyyah, tentu bagi yang mengikhlaskan niatnya. Iya, karena dengan ilmu itu seorang akan mengerti al-haq wal-batil, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mengerti mana yang itu merupakan ibadah kepada Allah dan mana yang itu sesungguhnya merupakan kesyirikan. Bahkan orang-orang yang melakukan ibadah haji pun wajib berbekal ilmu. Tidak boleh seorang haji tanpa ilmu. Nanti akan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, terjatuh kepada penyelisihan-penyelisihan, kalau ibadah itu tidak dilandasi dengan ilmu. Di samping keikhlasan, sebuah ibadah akan baik jika dilandasi dengan ilmu. Ya, sholat misalnya, demikian juga. Tidak cukup seorang hanya yang penting melakukan sholat, tidak. Di sana ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada syarat-syaratnya. Sebelum kita melakukan sholat, bagaimana kita berwudu dengan wudu yang baik, dengan wudu yang sah. Ini semuanya butuh ilmu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang azimah, ibadah yang agung. Oleh karena itu marilah kita syukuri ya, kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk bermajelis di tempat ini. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi kita semuanya, memberkahi kaum muslimin, memberkahi negeri ini, dan semoga Allah memberikan dan melimpahkan keamanan dan keberkahan atas negeri kita ini. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa, tentang pengobatan penyakit jiwa, pensucian jiwa. Di antara yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, nah, ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, sangat jelas dan demikian gamblang memerintahkan kita untuk menempuh sebab sebab kebaikan jika kita ingin mendapatkan kebaikan. Jadi Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk menempuh sebab kalau kita ingin mendapatkan kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan jannah, sorga, tempuh sebab-sebabnya. Kalau kita ingin selamat dari neraka Allah, tempuh sebab-sebabnya. Iya. Artinya ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, justru membantah orang-orang yang mengatakan sudahlah, tidak usah berusaha, toh kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah ini ucapan yang salah. Nah, kan Allah sudah menakdirkan segala sesuatu. Iya betul. Orang mau jadi kaya, Allah telah takdirkan. Seorang akan menjadi miskin, Allah telah takdirkan. Seorang sembuh dari sakit juga sudah Allah takdirkan. Allah Maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Tetapi bukan berarti kemudian sudahlah kita pasrah, tidak usah menempuh sebab. Kita duduk saja di sini, kalau memang penyakit saya akan sembuh, sudah akan sembuh. Tidak usah berobat. Ya. Kalau memang saya akan makan hari ini, saya mendapatkan rezeki, sudahlah duduk saja di sini. Toh sudah Allah takdirkan, tidak usah pergi ke sawah untuk mencangkul, tidak usah mengambil apa namanya, ya, alat untuk bekerja. Sudah di rumah saja. Ini orang-orang yang tidak mengerti hakikat takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak mengerti agama dengan benar. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menakdirkan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang Allah takdirkan itu dikaitkan dengan sebab yang harus kita tempuh. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya, tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Kalau kita menempuh sebab-sebab kebaikan, maka kita akan mencapai kebaikan-kebaikan itu. Namun kalau sebaliknya yang ditempuh justru sebab-sebab kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekan, kecuali kalau Allah merahmati dia. Nah, dan urusan agama dengan urusan dunia sama saja. Seorang apakah akan masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu sebelum orang ini beramal, sebelum orang ini berbuat, Allah Maha tahu segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Fulan masuk surga, fulan masuk neraka, Allah Maha tahu. Oleh karena itu Abu Bakar masih hidup, ya, sudah dikasih kabar oleh Allah Azza wa Jalla melalui nabinya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, di jannah, Ali di jannah. Iya, yakni sudah ditakdirkan mereka ini adalah ahlul jannah. Pasti ahlul jannah. Tetapi apakah kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, para sahabat yang sudah mendapatkan ridhonya Allah, kemudian setelah itu berpangku tangan, duduk di rumahnya, tidak beramal, tidak melakukan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan sedekah, meninggalkan amalan baik. Apakah mereka meninggalkan itu semuanya? Jawabannya tidak. Mereka terus berusaha. Mereka telah terus menempuh sebab. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya mereka telah diridhoi oleh Allah. Dalam keadaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib tahu termasuk ahlul jannah, penduduk surga. Bahkan sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah tahu pasti beliau ahlul jannah. Mesti masuk surga, ditakdirkan masuk surga. Bahkan beliau mendapatkan derajat yang paling tinggi di mana? Di jannah, surga, sudah pasti. Sudah ditakdirkan dan beliau tahu takdirnya karena Allah beritahu. Kalau tidak diberitahu ya kita tidak tahu. Ya. Karena memang takdir itu tidak mungkin diketahui kecuali melalui dua jalan. Takdir Allah tidak diketahui kecuali dengan dua jalan. Satu, dengan kabar dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kabar, berita dari Al-Quran atau hadis tentang sesuatu yang akan terjadi, berarti sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah. Abu Lahab masih hidup, tapi sudah turun ayat Al-Quran yang menyebutkan Abu Lahab masuk neraka. Berarti sudah ditakdirkan masuk apa? Neraka. Kita tahu takdirnya karena Allah beritahu. Dan Allah Maha Adil, Allah tidak zalim kepada Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab sendiri yang zalim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab. Sungguh dia ini, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi takdir itu diketahui dengan apa tadi? Berita. Ya seperti Abu Bakar fil jannah di sorga, di jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Ini takdir yang sudah diketahui, diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahyu dari Allah. Yang kedua, takdir itu diketahui dengan terjadinya sesuatu yang ditakdirkan. Ya. Tadi siang kita enggak tahu, kita bisa duduk di sini atau enggak tahu. Kalau ditanya, kamu ditakdirkan enggak nanti sore maghrib sholat di Masjid Agung Purbalingga? Oh, enggak tahu, Allahu a'lam, saya enggak tahu, saya hanya punya rencana, tapi saya enggak tahu apakah saya sudah ditakdirkan atau tidak. Ya atau tidak? Tapi begitu kita sudah di sini, kita bisa memastikan Allah memang sudah menakdirkan kita di sini. Ya, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Tetapi ingat, apa yang Allah takdirkan itu dikaitkan dengan sebab. Sebab. Ya. Oleh karena itu, orang di dunia ini, saya dan Anda semua, ya, walaupun kita yakin Allah telah menakdirkan rezeki kita, tapi kan kita berusaha. Karena memang kita harus menempuh usaha. Beli barang semurah-murahnya, dijual mahal. Sehingga kita punya apa? Untung. Kan demikian, usaha. Punya tanah, lahan, diolah, dipupuk, ditanami, ya, dijaga tanamannya sampai panen. Ini kan usaha. Ini urusan dunia seperti ini. Urusan akhirat juga sama, tidak ada bedanya. Seorang telah ditakdirkan jannah sorga. Seorang telah ditakdirkan neraka. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya maha luas. Tidak ada yang samar bagi ilmunya Allah. Allah maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Allah maha tahu. Beda ilmunya Allah dengan ilmunya kita. Iya. Betul. Akhirat itu sudah ditakdirkan. Tetapi kewajiban kita adalah menempuh sebab. Dan ingat, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau kita menempuh sebab-sebab kebaikan, kita akan masuk jannah. Allah tidak menzalimi hambanya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala jannah. Tetapi apakah kemudian Nabi berpangku tangan, duduk di rumah, tidak berusaha, tidak bekerja, tidak beribadah? justru contoh dan tauladan yang terbaik ada pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Malam beliau salat malam. Siang ketika ada kesempatan beliau berpuasa. Beliau selalu salat di masjid, tidak pernah tidak salat di masjid, selalu di masjid. Kecuali beliau menjelang wafatnya sakit, beliau tidak mampu lagi berjalan. Baru beliau tidak bisa ke masjid. Ya. Nah, bahkan pernah di akhir-akhir hayat beliau, beliau terbangun, beliau mandi karena merasa ringan ingin mengimami sholat, pingsan Nabi Ali sholatu wassalam. Begitu pingsan ditunggu oleh para sahabat, masih di masjid para sahabat menanti Nabi, Nabi pingsan ditunggu. Nabi Ali sholatu wassalam sadar, kemudian beliau mandi lagi, sudah siap untuk berangkat ke masjid, pingsan lagi Nabi Ali sholatu wassalam. Sampai 3 kali beliau pingsan. Beliau pun kemudian mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Iya. Wabillahi taufik, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik. Ya. Menempuh sebab. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan serombongan sahabatnya menuju ke Syam, ke Palestina. Ketika itu Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Sudah menjadi khalifah. Beliau membawa pasukan menuju Syam, Palestina pada tahun 18 Hijriah kurang lebih atau 17 Hijriah. Abu Bakar sudah wafat. Umar beliau menjadi khalifah. Di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan beliau mendapatkan kabar bahwasanya di ya salah satu daerah di Syam sedang terjangkit wabah. Terjangkit wabah. Wabah. Kalau orang masuk ke situ ya biidznillah dengan izin Allah mesti terkena penyakit tadi dan mati di situ. Dan memang di tahun itu banyak yang meninggal, 25 ribu orang banyak meninggal. 25 ribu itu banyak apalagi di zaman itu. Tercatat 25 ribu orang meninggal. Termasuk di antara sahabat juga meninggal pada kejadian itu, Ta'un. Ya. Ada sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah meninggal pada kejadian itu. Intinya di tengah jalan Umar bin Khattab mendengar kabar bahwasanya di Syam terjadi penyakit Ta'un, wabah. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab, kisahnya panjang, yang intinya Umar bin Khattab beliau memutuskan untuk kita pulang. Ketika itu terjadi perdebatan di antara para sahabat, kita lanjut atau kita pulang. Ada yang mengatakan lanjut saja. Ada yang mengatakan kita pulang saja. Ya, ini menempuh sebab. Ya. Agar selamat. Sampai akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk pulang kembali ke Madinah. Kita pulang. Ada sebagian sahabat yang mengatakan, wahai Umar, apakah kita lari dari takdir? Ini ada pelajaran penting. Apakah kita lari dari takdir? Maksudnya sudah masuk saja. Kalau memang sudah ditakdirkan sakit, sakit. Mati-mati. Demikian. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Wahai Umar, apakah kita lari dari takdir? Apa kata Umar? Kita lari dari takdir menuju takdir yang lain. Maksudnya kita menempuh sebab. Kita menempuh sebab. Kemudian Umar memberikan sebuah contoh. Apa pendapat kamu kalau kamu menggembala kambing, kamu bawa kambing banyak, kemudian digembalakan dan kamu dapatkan sebuah padang yang padang itu rumputnya kecil, rumputnya kering, sedikit, ya, sampai kambingnya susah makan. Ya. Kemudian tiba-tiba ada yang datang mengabarkan, oh di situ rumputnya tebal, rumputnya hijau, rumputnya lebat, banyak. Ya. Apakah kemudian kamu berpindah ke sana atau tetap di sini saja? Sini sajalah. Kalau memang kambing ini ditakdirkan kenyang akan kenyang. Ya, kalau dia dapat apa rumput akan dapat rumput, di sini saja sudahlah. Enggak usah jalan ke sana. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kalau dia mengembalakan kambing? Mestinya. Ya kan? Mestinya dibawa ke mana? Tempat yang lapang tadi, tempat yang subur tadi, tempat yang banyak apa? Rumputnya. Inilah yang seharusnya dilakukan. Ya. Betul, ya, masalah kenyang dan lapar sudah Allah takdirkan. Kambing ini mau kenyang, mau lapar sudah Allah takdirkan. Sehat atau mati sudah Allah takdirkan. Namun kita sebagai pengembala, ya, menempuh sebab, diarahkan kambing-kambing itu pada tempat-tempat yang banyak apa? Rumput. Itu usaha yang dilakukan. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab sudah memutuskan untuk pulang ke Madinah, kemudian ada permisalan yang beliau sebutkan. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang kebetulan tidak hadir di majelis itu karena sedang buang hajat atau sedang pergi kemana, datang. Kemudian menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya, kalau kamu menuju sebuah negeri yang di negeri itu ada wabah, ada penyakit taun, kamu belum sampai ke dalamnya, maka jangan masuk ke dalamnya. Iya. Ternyata ijtihad Umar bin Khattab sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah orang yang faqih. Orang yang mengerti tentang takdir itu seperti ini. Bukan kemudian berpangku tangan dan tidak beramal. Salah orang yang seperti itu. Nah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, balil faqihu kullul faqih alladhi yaruddul qadara bil qadar. Seorang yang faqih, seorang yang mengerti agama itu adalah ketika dia berusaha untuk menolak takdir dengan takdir. Maksudnya apa? Dia sekarang sedang ditakdirkan sakit. Ya. Maka dia berusaha untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Dengan menempuh apa? Sebabnya. Itulah orang yang faqih. Ya. Dia dalam keadaan kekurangan. Anak istrinya belum makan. Ya. Sudah sehari, dua hari belum makan. Ya. Taib. Kompor tidak nyala, tungku tidak nyala, anak-anaknya menangis macam-macam. Ya. Itu takdir, ya, yang dirasakan saat ini, kelaparan menimpa keluarganya. Apakah kemudian menunggu saja sudahlah, di sini saja nanti menunggu keajaiban kalau tiba-tiba anak saya kenyang-kenyang sendiri? Kan tidak. Ya. Tentu dia berusaha untuk, ya, menempuh jalan agar takdir ini, ya, apa namanya, berpindah kepada takdir yang lain. Sudah, saya tidak punya kemampuan apa-apa kecuali mengambil sapu, ya, saya pergi ke rumah seorang, barangkali bapak punya rumah yang kotor atau punya apa namanya WC kamar mandi yang kotor, saya ingin bekerja, saya akan bersihkan kamar mandi bapak dengan upah sekian sekian, ya. Ini usaha yang dilakukan. Alhamdulillah bekerja, ya, seharian, ya, dapat uang 50 ribu, dibayar 50 ribu, pulang, ya, bawa beras, ya, nah, bawa lauk sedikit, pulang ke rumah. Inilah orang yang faqih, ya. Berusaha menolak takdir dengan takdir. Maksudnya, ketika seorang mendapatkan sebuah takdir, miskin, sakit, ya, atau yang lainnya, jahil, bodoh, ya, ya jangan kemudian pasrah dalam arti wislah bodoh wae ora apa-apa, ora iso salat ora apa-apa, ndak tahu agama ndak apa-apa, ndak, tempuh sebab, ya. Belum bisa baca Quran, tempuh sebab, harus ditempuh sebab. Alif fathah a, kan demikian, alif kasroh i, belajar, ya, agar dia bisa membaca mata Al-Quran. Ndak bisa salat, datang kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu, datang kepada seorang ustaz, datang kepada seorang yang alim, berilmu, bertanya, seperti Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu, tempuh sebabnya, bertanya, Pak, kula mboten saged sholat nun sewu carane pripun, nopo mawon sing kudu dilakoni, diajari, takbiratul ihram, dibacari, diajari bagaimana ruku, sampai diajari bagaimana tahiyat akhir, sampai salam. Ini belajar namanya, menempuh apa? Sebab. Iya. Inilah orang yang faqih, kata Ibnul Qayyim. Yaitu orang yang yadfa'ul qadara bil qadar. Ketika dia mendapatkan sebuah takdir yang dia secara lahiriah, ya, tidak suka, seperti sakit dan seterusnya, dia berusaha tolak sakit tadi dengan menempuh sebab-sebabnya. Ya. Bahkan ikhwatil kiram, Balla yumkinu lil insani ayya'isha illa bidzalik. Dan kalau mau jujur, orang itu tidak mungkin akan hidup kecuali kalau punya prinsip ini, menempuh sebab. Kita tidak akan bisa hidup dengan baik, kita tidak akan bisa hidup dengan apa? Keriduan Allah, kecuali ketika kita punya prinsip ini, yaitu prinsip menempuh apa? Sebab. Menempuh sebab. Fa innal ju'a wal 'atasa wal barda wa anwa'al makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Ketahuilah, sesungguhnya rasa lapar itu takdir. Sekarang saya lapar, itu takdir Allah Azza wa Jal. Al-atos, sekarang saya haus, itu juga takdir Allah. Saya ditakdirkan sekarang apa namanya, haus. Wal barda, saya kedinginan, ini juga takdir Allah. Hari ini ya cuaca sangat dingin, ya bahkan sampai turun es ya. Itu di mana kemarin ya? Di Dieng itu sampai es ya. Itu takdir Allah. Ya, sampai di bawah atau min 9 dan seterusnya jadi es ya. Itu takdir. Wa anwa al makhawif, dan perkara-perkara yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, itu juga apa namanya ya, takdir, sudah Allah takdirkan ya. Ya, tiba-tiba rumah membelah, mengerikan ya, ya. Ada apa ini, geser ini tanah, membelah ya. Jadi segala sesuatu ini sudah Allah takdirkan. Kita mendapatkan takdir itu sekarang, lapar, haus, kedinginan, dan takut ini karena kondisi rumah yang seperti itu. Nah, ini semuanya minat minal qadar, termasuk takdir. Lalu apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan berusaha untuk berpindah dari kondisi ini kepada kondisi yang apa? Yang lain, menuju takdir yang lain. Sekarang saya haus, cari minum, minum, hilang haus saya. Alhamdulillah, ini Allah takdirkan. Sekarang saya lapar, coba lihat ada apa di rumah. Oh, alhamdulillah, ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Makan. Ya. Kenyang sekarang. Ya. Kemudian bagaimana kondisi rumah ini? Rumah kok seperti ini, mengerikan? Tanya kepada ahlinya, ini bahaya atau tidak kondisi rumah seperti ini? Oh, ini bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali. Sudah pergi dari rumah ini. Ya. Mungkin harus direnovasi total, dibongkar semuanya, atau sudah cari tempat yang lain. Ini namanya usaha. Dingin, kedinginan. Apa yang dilakukan? Ya. Cari jaket. Jaket satu tidak cukup, jaket dua, ya, dua tidak cukup, jaket tiga, nah, tiga tidak cukup, jaket apa? Empat, empat tidak cukup, ya sudah, gimana lagi? Ya, maksimal yang dia bisa lakukan, tapi usaha dilakukan. Ya. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Wal khalqu kulluhum sa'una fi dab'i hadzal qadar bil qadar. Bahkan makhluk semuanya sampai hewan-hewan menempuh sebab. Hewan itu menempuh sebab. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, ya, mengimani takdir dengan takdir yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya, yakni tawakal bukan kemudian bersandar pada takdir, tidak, menempuh sebab. Sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung di waktu pagi kelaparan, perutnya kosong, temboloknya kosong, apakah dia tetap bertengger di sarangnya? Tidak. Dia terbang. Taghdu himason, demikian kata Nabi alaihi salatu wasalam. Permisalan yang luar biasa. Di pagi hari taghdu himasan, pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan kosong perutnya. Wa taruhu bitanan, kembali ke sarangnya di waktu sore sudah dalam keadaan kenyang. Allahu Akbar. Hewan seperti itu. Ya. Hewan seperti itu. Babon kalau sudah ngendok ya, kira-kira sudah 10, 15, apakah dibiarkan saja? Nanggeris mangsani netes-netes ya, kan tidak ya? Ya itu sudah langsung ya. Naluri dia ya, ilham sudah otomatis dia di situ angrem sampai lama 20-an hari, 21 hari dan seterusnya sampai netes, menempuh sebab ya. Jadi kita ini ma'asyiral muslimin tidak bisa hidup dengan baik kalau prinsip kita tidak seperti ini, menempuh sebab, minta tolong kepada Allah agar sebab-sebab ini memberikan hasil. Wa hakadza man faqqaha Allahu man faqqahahu Allahu wa alhamahu rusdahu yadfa'u qadar al-uqubah al-ukhrawiyah biqadari taubati. Demikian pula kalau orang itu faqih berilmu, dia terjatuh kepada dosa, dia terjatuh kepada kemaksiatan, dia terjatuh pada kejelekan-kejelekan, bahkan syirik sekalipun, yang itu semuanya nanti akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah. Kalau dia sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar ini atau dosa-dosa yang lain, dia berusaha menolaknya dengan apa? Dengan taubat. Taubat. Ya. Jangan kemudian wis nasibe nyong kae iki dadi pecandu narkoba misalnya. Enggak bisa seperti itu. Wis nasibe kae iki ahli maksiat. Ya. Sudah nasib saya seperti ini, enggak pernah sholat. Ini tidak benar yang seperti itu. Tempuh sebab. Cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat menempuh sebab agar mendapatkan ridhonya siapa? Allah Azza wa Jal. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Berkali-kali, berhari-hari mengingatkan pamannya Abu Lahab. Mengingatkan Abu Jahal. Mengingatkan para pemuka-pemuka Quraisy setiap hari, siang, malam. Tidak pernah putus asa Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, tempuh sebab agar kalian mendapatkan ridha Allah. Segera bertaubat, segera masuk Islam, segera beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Namun sekali lagi, mereka yang zalim, bukan Allah yang zalim. Mereka memilih jalan-jalan kesesatan. Jadi ketika seorang itu faqih, diberi pemahaman oleh Allah, ya, dia berusaha untuk menolak azab Allah di akhirat nanti dengan taubat, dengan iman, dengan amal soleh. Naam. Fahadha wizanul qadari al-mukhawwaf fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Intinya kata beliau, sama saja urusan akhirat dengan urusan dunia, sama. Ya. Saya takut rumah saya kemasukan maling, kemasukan perampok. Kebetulan harta saya banyak, ada emas 10 kilo di rumah, macam-macam. Apakah kemudian ya pintu kita buka lebar-lebar? Kan tidak. Ya. Berusaha untuk merahasiakan bagaimana agar harta saya ini tidak ada orang yang tahu, dirahasiakan. Ini langkah satu ditempuh. Ya. Nah, bahkan sebagian orang ada yang berpura-pura rumahnya jelek, padahal dalamnya apa? Ya, banyak hartanya. Kemudian setelah itu, bukan hanya itu, dia kunci, dia masukkan ini emas 10 kilo itu di dalam kotak, ditaruh di dalam tanah. Kemudian setelah itu di atasnya dia apa namanya, diberi macam-macam, ya, dikunci ini dan itu, menempuh sebab. Karena ada sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Iya. Wabillahi taufiq. Contoh-contoh sederhana yang ini ternyata dilakukan oleh manusia. Orang mau mengambil sarang apa? Tawon. Mesti dia berusaha untuk apa? Menyelamatkan dirinya dengan berbagai macam apa? Sebab. Demikian pula sama. Kalau kita ingin selamat dari azab Allah di neraka kelak, tempuh sebab-sebabnya. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi urusan dunia sama dengan urusan apa? Akhirat. Jangan dibedakan. Sebagaimana kalau kita ingin selamat di dunia, kita menempuh sebab-sebabnya. Demikian pula kalau kita ingin selamat di akhirat, tempuh juga sebab-sebabnya. Farabbud daraini wahid. Penguasa kehidupan dunia dan penguasa kehidupan akhirat sama. Siapa? Allah Azza wa Jal. Allah yang menguasai dunia ini. Sebagaimana Allah yang menguasai akhirat. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Dia yang menguasai hari pembalasan. Sebagaimana dunia yang menguasai juga Allah. Ya. Allah memerintahkan kalau kita di dunia ingin selamat, tempuh sebab-sebab keselamatan urusan dunia. Demikian pula urusan akhirat, kalau kita ingin selamat, tempuh sebab-sebabnya. Fahadihil mas'alah. Naam. Kata beliau, masalah ini, masalah memahami takdir dan menempuh sebab ini. Fahadihil mas'alah, masalah ini min asrofil masail. Termasuk masalah yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Liman arafa qadraha, bagi yang mengetahui kedudukan dan derajat masalah ini. Wa ra'aha haqqa riayatiha, wallahul musta'an. Dan bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan dan menjaga kaidah ini, maka dia akan mengerti ini adalah masalah yang sangat penting. Ya, masalah yang sangat penting. Walhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami masalah ini. Yakni jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang malas di dalam menempuh sebab. Kita sudah tahu rezeki di dunia sudah Allah takdirkan. Namun kita dituntut untuk menempuh apa? Sebab. Sebab-sebab yang halal. Demikian pula kita mengerti, ya, di akhirat pun sudah Allah takdirkan. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Yang Allah takdirkan masuk neraka memang pantas untuk masuk dalam neraka. Ya. Sudah Allah takdirkan jannah seseorang. Allah maha tahu. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak menempuh sebab. Tempuh sebab-sebabnya. Kalau kita menempuh sebab-sebab yang baik, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan kebaikan. Allah maha adil. Satu kebaikan saja dilipat gandakan menjadi berapa? 10 itu minimal. Kalau perbuatan jelek, 1 ditulis 1. Kalau kebaikan tidak, 1 kebaikan, 10 kebaikan ditulis. Dan itu masih dilipat gandakan sekehendak Allah, sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan bagaimana dia mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk pada masalah berikutnya. Kalau kita sudah tahu bahwasannya, ya, kita harus menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Tugas kita berikutnya adalah mempelajari sebab-sebab itu. Nah ini PR, pekerjaan. Ya. Kita tahu jannah, sorga itu tidak bisa didapat kecuali dengan menempuh apa? Sebab. Apakah sebatas itu saja? Tidak. Kita sudah tahu harus menempuh sebab. Berikutnya kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya sudah tahu sebab-sebab itu? Dalam urusan dunia kan sama juga. Ya. Kita dikirim roti, enak luar biasa. Belum pernah mendapatkan roti seenak itu. Wah, enak banget ini roti. Ya. Kita sudah punya kesimpulan roti ini tidak muncul begitu saja. Namun ada sebab-sebab dan langkah-langkah yang ditempuh. Ya atau tidak? Ya kan demikian. Ya. Kalau saya ingin bisa membuat roti ini, dan saya sudah tahu harus menempuh sebab, ya saya tanya kepada ahlinya, sini Pak, rotinya enak sekali, tolong saya diajari, apa yang harus saya lakukan? Ini loh langkah-langkahnya. Ambil ini, ambil itu, masukkan ini, masukkan itu, terus diolah-olah, sampai seperti ini jadinya. Ini orang yang faqih. Ya. Demikian pula, ketika kita sudah tahu bahwasanya al-jannah, sorga itu, kita akan memasukinya dengan sebab-sebab. Dan kita akan selamat dari neraka juga dengan sebab-sebab. Kita sudah tahu itu. Apakah cukup sampai di situ saja kita berhenti? Tidak. Kita harus berusaha dalam kehidupan kita ini mengerti, belajar jalan-jalan yang mengantarkan ke jannah itu apa. Dan itu sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya baca kelanjutan keterangan beliau. Lakin tetapi yabqa alaihi amran. Masih tersisa dua masalah lagi. Biha au bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Dengan dua perkara ini, ya, seorang akan mencapai kesempurnaan kebahagiaan. Ya, tadi kita sudah menempuh salah satu langkah, yaitu kita memiliki keyakinan jannah itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan sebab-sebab. Keselamatan dari neraka tidak mungkin kita peroleh kecuali dengan sebab-sebab. Sebagaimana di dunia juga demikian. Ya. Kalau kita sudah tahu, tersisa dua masalah. Masalah yang pertama, an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khair. Kita harus berusaha untuk mengerti rincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Kita harus mengerti itu jalan-jalannya. Sehingga kalau kita mengerti ini sebab-sebab kebaikan yang mengantarkan kepada jannah, ini sebab-sebab kejelekan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Kalau seorang sudah mengerti itu, takunu lahu basiratan fi dzalika maka dia akan menjadi orang yang memiliki cahaya terang. Bima yusahiduhu fil alam, karena dia bisa menyaksikan dengan ilmu tadi, ibarat lentera ilmu itu. Terpampang jelas jalan di hadapannya. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mendapatkan itu semuanya? Untuk kita bisa mengerti rincian-rincian sebab kebaikan, dan untuk kita mengetahui rincian-rincian sebab kejelekan, apa yang seharusnya kita lakukan? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Yang paling bermanfaat untuk kita tempuh agar kita mengerti jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan adalah tadabbur Al-Qur'anul Karim. Tadabbur Al-Qur'an. Di hadapan kita sudah ada Al-Qur'anul Karim. Yang itu adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh. Sungguh mentadabburi Al-Qur'an dengan tadabbur yang benar, mentadabburi Al-Qur'an itu menjamin seseorang untuk mengerti jalan-jalan kebaikan. Ya. Bahkan kita mengerti kisah-kisah orang yang telah menempuh jalan kebaikan. Kisahnya Nabi Musa dan para pengikutnya, bagaimana mereka menempuh jalan-jalan kebaikan itu sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, kisahnya a'da'ullah, musuh-musuh Allah, Fir'aun dan pengikutnya, apa yang mereka tempuh, apa yang mereka lakukan, ucapan-ucapan mereka itu bagaimana, disebutkan semuanya dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, sebagai contoh misalnya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah firmankan dalam surah tersebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, maka aku pun perintahkan kepada umatku untuk beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan balasan yang besar, bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan memberikan kamu anak-anak dan harta. Kalau orang beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan niscaya kami akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ayat ini ma'asyiral muslimin jelas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim membentangkan di hadapan kita jalan kebaikan, termasuk kebaikan di dunia. Ya, paceklik, kemiskinan, ya, sungai-sungai yang kering, sebabnya kita banyak dosa, belum kembali kepada Allah dengan sesungguhnya. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Dan ini tentunya perintah Allah azza wajal, beristighfarlah kalian kepada Allah azza wajal, niscaya Allah akan memberikan ini semuanya. Datang seorang yang mendapatkan masalah keluarga, lama tidak punya anak, datang kepada Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, saya lama tidak punya anak, tolong nasihati saya. Hasan al-Basri mengatakan, kamu banyak istighfar, banyak minta ampun, pulang orang ini. Ada orang yang datang, wahai Hasan al-Basri, usaha saya gagal, ini terusnya macam-macam, urusan dunianya sempit. Ternyata dikasih tahu oleh Hasan al-Basri, banyak beristighfar, pulang kamu istighfar. Semua orang yang datang membawa masalah, dijawab oleh Hasan al-Basri, beristighfar, beristighfar. Sampai para muridnya terheran, wahai Hasan al-Basri, kenapa demikian? Kemudian dibawakan ayat ini. Iya, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.